هذا شندن يا شندن. وأما مصائب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد, kita lanjutkan kembali pelajaran Adabul Khitbah wa Zifaf karya Amr Abdul Mun'in Salim Wafakahullah sampai halaman 129. Qala wafakahullah wa amma ma sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min al ahadith bi khilafi dhalik kama fi hadith Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an innamal ma'u minal ma' وكما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل فقال عليه السلام يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي وكما في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه مرفوعا يتوضأ كما يتوضأ للصلاة فلا يؤمل بها مع ثبوت صحتها لكونها قد نسخت بالأحاديث الأولى التي تجب الغسل بالإلاج وإن لم يكن بإنزال. Nah, kata beliau, adapun apa yang sahih dari Nabi SAW dari hadis-hadis yang berselisih dengan hal itu yang disebutkan sebelumnya, bahwa kalau seorang suami istri hubungan badan sampai timba masuk sumur kemudian tidak keluar mani, maka dia tetap wajib apa? Mandi. Tetap wajib mandi. Nah, di sana ada hadis-hadis yang sebaliknya, yaitu menetapkan bahwa bila mandinya tidak keluar, tidak wajib mandi. Nah, seperti hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu secara marfu. Di situ lafadznya innamal ma'u minal ma', hanyalah air itu, ini mandi, itu wajib minal ma', dari sini maksudnya sebab keluarnya ma', air ini mani. Wajibnya mandi ketika keluarnya mani. Lazimnya apa? Kalau mani tidak keluar, maka tidak pula wajib mandi. Begitu. Juga sebagaimana hadisnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang seorang lelaki yang ini menjimai istrinya, kemudian dia yaksal, enggak keluar maninya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam sabda, dia mencuci apa yang mengenainya dari perempuan tadi, kemudian dia salat dan dia wudu dan salat. Ini masih diperintahkan apa? Membersihkan, bersuci. Nah. Begitu pula hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu secara marfu. Dia berwudu seperti berwudu tidak salat. Maka ini semua tidak diamalkan. Yang mengatakan tidak wajib mandi atau cuma wudu saja, ya enggak usah mandi, maka ini enggak diamalkan. Betapapun riwayat-riwayat ini sahih. Paham? Kenapa? Karena riwayat-riwayat ini telah dimansuh, dihapus hukumnya dengan hadis-hadis yang pertama yang mengharuskan mandi. Nah, apa dalil yang menunjukkan dihapusnya? Dibawakan di sini. Walaysa adallu ala dhalika min hadithi Sahl ibn Sa'id radhiyallahu anhu. Qala haddathani Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhuma annal futya allati kanu yuftuna annal ma' minal ma' كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. Ini dalilnya, katanya tidak ada yang lebih menunjukkan tentang hal tersebut bahwasanya riwayat yang disebutkan tadi telah dimansukh, tidak ada yang lebih menunjukkan tentang hal itu daripada hadis Sahal bin Sa'ad. Dia berkata, haddatsani Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma. Ubay bin Ka'ab berkata bahwasanya para pemuda yang mereka memfatwakan bahwa kewajiban mandi itu karena keluarnya air mani itu adalah bentuk rukhsah yang Rasulullah SAW memberikan rukhsah tersebut di awal Islam. Paham ya? Jadi tidak wajibnya mandi atau cukup dengan wudu itu di awal Islam. Kemudian beliau setelah itu memerintah untuk mandi. Memerintah untuk mandi. Ini penuturan dari sahabat. Jadi sahabat radhiyallahu an. Riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nah, maka ini menunjukkan apa? Bahwa hadis yang kita bahas di awal itu menghapus hadis yang tadi kita baca. Nah, وقد وردت في بعض روايات حديث أبي هريرة المتقدم زيادة. نعم. Datang pada sebagian riwayat hadis Abu Hurairah yang telah lewat sebelumnya tambahan lafaz anzala aw lam yunzil. Ya, dia tetap mandi, wajib mandi, baik keluar maninya atau tidak keluar. Ini lebih tegas lagi. Naam, ini ada pada riwayat Imam Muslim dan juga Al-Baihaqi dalam Al-Kumra. Jelas? Jadi menunjukkan kalau terjadi hubungan badan kemudian tidak keluarnya mani selama terjadi timba masuk sumur, maka wajib mandi. Maka wajib mandi. Jadi yang dijadikan i'tibar adalah timba masuk sumur. Naam. Berikutnya, hukmul ilaji fi ghairi qubul. Hukum memasukkan kemaluan pada selain qubul. Fadjinya perempuan. Bagaimana? Qala wafaqahullah. Qala wafaqahullah. Wal ilaju fi ghairi qubul la yujibu ghuslan ala rajih illa binzal. Memasukkan kemaluan pada selain kubul, selain fardinya perempuan dia, maka itu tidak mewajibkan mandi menurut pendapat yang rajih kecuali dengan sebab turunnya atau keluarnya mani. Paham? Nah, ini jikalau tempatnya selain fardinya perempuan, ya hitannya tidak ketemu dengan hitan, paham? Maka yang dijadikan ukuran adalah keluarnya mandi. Kalau keluar wajib mandi, kalau tidak keluar tidak wajib mandi. Itu kalau tempatnya bukan di fardinya perempuan. Beda dengan pembahasan sebelumnya ya. Pembahasan sebelumnya kalau tempatnya di fardinya perempuan itu wajib mandi walaupun enggak keluar mandinya. Sekarang kalau tempatnya bukan di fardinya perempuan, maka tidak wajib mandi kecuali bila keluar apa? Maninya. Paham ini? Baik. Apa dalilnya? Liqaulihi alaihi salam. Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' wa massal khitanul khitana faqad wajaba al-ghusl. Apabila seorang lelaki telah duduk di antara empat cabangnya perempuan dan telah bertemu khitan dengan khitan, ya maka sungguh telah wajib apa? Mandi. Lihat. Yang dijadikan patokan di sini adalah bertemunya khitan dengan khitan, wajib mandi. Baik. Qala Ibnu Hazm rahimahullah, kullu mawdhi'in la khitana fihi wa la yumkinu fihi al-khitan falam ya'ti nassun wa la sunnatun diijabil ghusli min al-ilaji fihi. Setiap tempat yang tidak ada khitan padanya dan tidak mungkin padanya ada khitan, maka tidak ada satupun nas Al-Quran dan tidak pula sunnah yang mengharuskan mandi ketika masuk memasukinya. Paham? Qultu, saya penulis mengatakan wa hadza yu'ayyiduhu ma warada an Ibrahim an-Nakhai rahimahullah. Jadi ini dikuatkan oleh apa yang datang dari Ibrahim an-Nakhai rahimahullah, fir rajuli yujami umra'atahu fi ghil fajri farji fayanzilul ma. Qala yaghtasil huwa wala taghtasil hiya walakin taghsilu ma asaba minha. Ibrahim an-Nakhai rahimahullah ketika ditanya tentang seorang lelaki menjimai istrinya tapi tidak pada farjinya, kemudian lelaki ini keluar mani, maka kata beliau yang lelaki ini wajib mandi dan perempuannya tidak wajib mandi. Akan tetapi perempuannya cukup membersihkan apa yang mengenai dia dari air mandi tadi. Paham? Dicuci aja. Mandinya enggak, karena perempuannya enggak keluar apa? Mandi. Yang keluar mandi lelakinya. Paham? Dan terjadinya bukan pada farji. Bukan pada farji. Wa anil Hasan al-Basri rahimahullah fi ar-rajul yusibu minal mar'ah fi ghairi farjiha. Qal in hiya anzalat ightasalat wa in hiya lam tunzil tawadda'at wa ghasalat ma asaba min jasadiha min ma'ir rajul. Ini lebih tegas lagi. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ketika ditanya tentang seorang lelaki yang menjimai perempuannya, ya, yang itu dilakukan tidak pada farjinya, maka boleh katakan bila perempuannya itu keluar maninya, maka dia wajib mandi. Bila tidak keluar, maka dia cukup berwudu dan bersihkan apa yang mengenai badannya dari air mani lelaki tadi. Paham? Begitu. Ini dikuatkan dengan fatwa ulama. Berikutnya, istihbabul wudu liman arada mu'awadatal jima. Disunahkan berwudu bagi siapa yang ingin mengulangi jima. Ya, kadang ya, terjadi seperti itu, apalagi biasanya pengantin baru. Ya, modelnya kayak apa? Apa? Nih, petinju ya. Ronde 1, ronde 2, ronde 3, enggak tahu saya berapa. Nah, sehingga biasanya sibuk ya. Sidik-sidik bubuk ya. Nah. Nah, itu diingat kalau ingin mengulangi ada sunnahnya apa? Wudu dulu. Ya, jangan langsung. Selesai ya, capek, lemas, ya, minum-minum dulu, mangan-mangan dulu. Ya, setelah berwudu, ya, siap lagi, lanjut lagi. Ronde berapa? Ya, gitu. Paham? Disunahkan wudu. Nah, sebagai apa? Mengembalikan stamina. Nah. Wa istahabu lirajul idza arada mu'awadatan jima' ay yatawaddaa wudu'ahu lis-shalah. Disunahkan bagi seorang suami bila hendak mengulangi jimaknya berwudu seperti wudunya ketika mau salat. Betul-betul berwudu. Ya. Kama dalla alaihi hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda. Naam, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian mendatangi istrinya kemudian ingin mengulanginya lagi, maka hendaklah dia berwudu. Hendaklah dia berwudu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dalam Usutun Nisa, dalam As-Sughra, Ibnu Majah, di sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Wa qad bawwaba lahu Al-Bukhari fi sahih. Imam Al-Bukhari membuat bab khusus masalah ini dalam sahihnya. Bab idza jama'a thumma 'ada wa man dara 'ala nisa'ihi fi ghuslin wahidin. Bab apabila ya, seorang lelaki berjima kemudian mengulangi lagi, dan juga pembahasan orang yang seorang lelaki yang menggilir istrinya dengan sekali mandi. Jadi ada dua cara. Ya. Nah, dua pembahasan di sini. Berjima ingin diulangi, disunahkan berwudu. Ya. Atau kalau istrinya banyak, ya mendatangi semuanya, cukup dengan satu kali mandi. Nah, ini pembahasan. Paham? Nah, juga dibahas. Ya. Dan dikatakan oleh para ulama kita, kenapa diperintahkan wudu? Perintah di sini bukan sifatnya wajib, ya, karena sifatnya istihbab. Diterangkan dalam riwayat yang lain lengkapnya itu, kata Nabi SAW, karena itu lebih membangkitkan semangat. Paham? Lebih membangkitkan semangat. Nah, begitu. Jadi, berikutnya, dha'ful hadithil waridi fi tafdilil iqtisal 'alal wudu. Lemahnya hadis yang datang tentang keutamaan mandi daripada wudu. Ada di sana hadis mengatakan kalau ingin mengulangi, jangan sekedar wudu, mandi. Itu lebih utama. Ada hadisnya, tapi hadisnya apa? Lemah. Wa amma ma ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu tawafa 'ala nisa'ihi dhata yawm faja'ala yaghtasilu 'inda hadhihi wa 'inda hadhihi faqila lahu ya rasulullah law ja'altahu ghuslan wahida qala hadha azka wa athyab wa athhar fala yasihu bal alla yusaha 'anhu bi khilaf dhalik. Katanya di sini, adapun apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau menggilir istrinya satu malam, kemudian beliau mandi di istri yang ini, mandi lagi di istri yang ini. Ketika ditanya kepada beliau, wahai Rasulullah, kenapa enggak engkau jadikan saja mandinya sekali saja? Beliau katakan, itu lebih bersih, lebih baik, ya, lebih bagus dan lebih suci. Nah, ini dihukumi di sini tidak sahih. Hadis mungkar, katanya di sini. Tapi yang sahih adalah kebalikan dari itu. Ini cukup dengan sekali mandi seperti yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam babnya tadi di atas. Baik, kemudian jima'ur rajul nisa'ahu bi ghuslin wahid. Seorang lelaki menjimai istri-istrinya dengan satu kali mandi. Fa'an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatufu 'ala nisa'i bi ghuslin wahid. Ini juga hadisnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu memberitakan bahwa Nabi SAW menggilir istri-istrinya dengan sekali mandi. Sekali mandi. Riwayat Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Al-Tirmidzi, An-Nasa'i dalam Usul Nisa dan Ibnu Majah. Nah. Wa an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu utayyibu Rasulullah SAW fayatufu ala nisa'ihi thumma yusbihu muhriman yamdahu tayyiban. Nah, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku dulu pernah memberikan wewangian pada Rasulullah SAW, kemudian beliau menggilir istri-istrinya dan pagi harinya dalam keadaan ihram yang masih ada yaitu bau wangi semalam. Begitu maksudnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, juga An-Nasa'i, dan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini juga ada faedah, mendingan apa? Bagusnya apa? Memakai wangian. Ya, memakai wangian. Tapi ingat, ini misalkan wangian yang juga disenangi oleh apa? Pasangannya, istrinya. Jangan sampai pakai wangian yang istrinya bisa mumet. Wah, ini bisa mengganggu konsentrasi, Pak. Cari yang disenangi. Nanti dipakai. وقد بوب النسائي لهذا الحديث في سننه الصغرى الطواف على النساء في غسل واحد. Imam An-Nasa'i membuat bab untuk hadis ini dalam kitab sunannya, Sunan Shughra, yaitu mengelilingi istri, yang menggilir istri-istrinya dengan sekali mandi. Qala As-Sindi rahimahullah fi hasyiyatihi 'ala Sunan qawluhu yanzahu ay yafuhu. ucapan yang dhahu di situ artinya yafuh. Yani aroma baunya itu apa? Wangi. Naam, karena dipakai semalam. Sehingga tidak mengapa orang berihram kalau masih ada bekas wangi yang dia pakai sebelum memakai apa? Pakaian ihram. Tapi kalau dia sudah memakai pakaian ihram, tidak boleh dia apa? Memakai wangian. Paham ya? Itu nanti ada babnya sendiri dalam pembahasan manasik. Wa akhadha minhu al-musannif wahdatul iktisal. Nah, penulis mengambil faedah dari situ bahwa badan Nabi itu masih ada bau wanginya, itu menunjukkan beliau mandinya sekali. Paham? Karena seandainya mandi sekali-kali mungkin wanginya apa? Hilang. Idil 'adah annahu law takarrara al-iktisal addada takrar al-jima' lima baqiya min athari tib syai'un lamma baqiya min athari tib syai'un fadlan 'anil intifa. Karena menurut adat kebiasaan, seandainya mandinya itu berulang-ulang, ketika berulang-ulangnya jima, sekali jima mandi, pastilah tidak akan tersisa bekas wewangiannya sedikit pun, ya kan? Terlebih lagi dari adanya apa? Intifa, jadi bau yang masih menyengat. Nah, pasti akan hilang itu kalau mandinya apa? Lebih dari sekali. Menunjukkan kebiasaan Nabi SAW kalau menggilir istrinya, ya mandinya apa? Sekali saja. Begitu. Itu kalau istrinya banyak. Paham? Berikutnya, ta'kidul wudu 'alal junub idza arada an ya'kula aw yanam. Ditekankan berwudu bagi orang yang junub kalau dia hendak makan atau tidur. Ya walaupun mungkin dia malas mandi ya. Habis jima capek, lemes terus lapar. Ya. Mau mangan atau minum ya. Ah, jangan langsung dia makan atau minum, tapi dia berwudu. Ya, yang ringan saja. Ya, mungkin sekali-sekali selesai baru dia makan. Atau minum. Begitu. Atau tidur. Jangan langsung makan atau langsung tidur. Ini ditekankan sekali. Katanya di sini, "Wa yata'akkadu 'alal junub idza arada an-nauma awil akla ay yatawaddaa wudu'ahu lis-shalah." Tekankan bagi orang yang junub bila hendak tidur atau makan berwudu seperti wudunya ketika hendak salat. Li hadithi ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ayyakul aw yanama wa huwa junubun tawaddaa wudu'ahu lis-shalati qabla ay yanam. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW biasa ketika hendak makan atau tidur dalam keadaan junub beliau wudu seperti wudunya hendak sholat kemudian beliau tidur. Begitu. Menunjukkan apa? Mandi itu tidak mesti apa? Langsung setelah jima boleh diakhirkan. Boleh diakhirkan. Cuma kalau memakan atau tidur hendaknya dia wudu dulu. Ya. Sangat ditekankan walaupun tidak wajib ya, sifatnya penekanan. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah ayarkud ahaduna wa huwa junub qala na'am idza tawadda. Dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kita boleh tidur dalam keadaan junub?" Beliau katakan, "Iya boleh kalau dia berwudu." Artinya apa? Ditekankan dia wudu dulu. Nah. Baik. Berikutnya, dhaful hadis al-warid bi khilafi dzalik. Lemahnya hadis yang datang yang menyelisih hal itu. Dikatakan di sini, "Wala yu'rafu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nama qat wa huwa junub duna ayat tawadda aw yaghtasil." Wa maruya min muqi dzalika minhu sallallahu alaihi wasallam fala yasih. Tidak diketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur ya sekalipun dalam keadaan junub tanpa berwudu atau mandi. Dan apa yang dirukan terjadinya hal itu dari beliau sallallahu alaihi wasallam tidak sahih. Ini kan apa? mudawamah, amalan Nabi SAW ini, ya walaupun sifatnya tidak harus, ya tidak wajib, tapi beliau senantiasa menjaga ini, ya menjaga ini. Ya, ini kalau tidak tur, ya wudu atau mandi, wudu atau mandi. Begitu pula ketika tidak makan. Sehingga dari sinilah hukumnya apa? Sunnahnya ini sunnah yang muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Mana riwayatnya? Disedia di footnote ini tuh riwayatnya ya. Nah, wahwa marwah wa Ishaq as-Sabi'i anil aswad an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah SAW yanam wahwa junub wala yamassu ma'an. Adalah Rasulullah SAW tidur dalam badan junub dan tidak menyentuh sedikit pun air. Berarti kan enggak wudu, enggak mandi ya. Nah, ini lafadznya ya. Nah, tapi hadis ini qad ghalidha fihi Abu Ishaq. Keliru dalam berkenan ini Abu Ishaq. Wa qad a'allahu ghairu wahid min ahli al-ilm. Dan diterangkan cacatnya oleh lebih dari satu ulama minhum Muslim fi kitab at-tamyiz lahu wa at-tirmidzi bima thabata min turuqin katsira 'anil aswad an ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada an yakul aw yanama tawaddaa wudhu'ahu lis-shalah. Naam, ini yang menghukumi cacatnya hadis ini Imam Muslim contohnya dalam kitabnya at-tamyiz. Begitu pula Imam At-Tirmidzi berdasarkan riwayat yang sabit dari banyak jalan dari Al-Aswad dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang berkata hadis tadi adalah Rasulullah SAW bila dalam keadaan junub kemudian tidak makan atau tidur beliau berwudu seperti wudunya entah ketika hendak salat. Qala At-Tirmidzi wa hadza ashahu min hadis Abi Ishaq 'anil Aswad. Ini lebih sahih daripada hadisnya Abu Ishaq dari Al-Aswad. Nah. Paham? Baik. Adapun yang mengatakan wudunya ini sifatnya tidak wajib, ya, sunnah muakkadah dia di atasnya dia. Pernyataan Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, la khilafa indana anna hadzal wudu laisa biwajib. Wa bi hadza qala Malik wa Jumhur. Paham? Di situ. Ya, kata Imam Nawawi, tidak ada perselisihan menurut kami bahwa wudunya ini enggak wajib. Ya. Ini yang dikatakan oleh Imam Malik dan jumhur ulama. Nah, begitulah riwayat yang sebelumnya di atas itu, riwayat Imam Muslim dengan lafaz liyatawadda tsumma liyanam hatta yaghtasil idza syaa. Hendaklah dia berwudu, kemudian hendaklah dia tidur hingga dia mandi nanti kalau dia mau. Kata-kata idza syaa itu mendirikan apa? Ketuntutannya tidak apa? Tidak lazim. Ya, kalau mau. Paham? Paham ini? Hingga ada anjuran dan juga amalan Nabi SAW yang terus-menerus. Ini menunjukkan bahwa sunnahnya ini sunnah yang muakkadah. Sunnah yang muakkadah. Tambah sedikit. Hal yatayammamul junub badalan anil wudu. Apakah orang yang junub ini boleh tayamum sebagai ganti wudunya? Kan malas sekali biasanya ya. Lemes, ya. Entah belum pernah ngalamin. Lemes, capek, mau ke belakang aja udah malas. Nah, boleh enggak itu tayamum? Maka dari ka al hadisul warid fi jawazi tayamumil junub wa takhyirihi bainal wudu wa tayamum fala yashih. Wa in shaha fa huwa mahmulun ala adami wujudil ma la ala takhyir. Demikian pula hadis yang datang tentang bolehnya tayamum bagi orang yang junub atau boleh milih wudu antara wudu dengan tayamum, ini tidak sahih kata penulis. Kalaupun sahih itu dibawa pada makna tidak adanya air, bukan memilih begitu. Hadisnya hadis Aisyah di bawah itu radhiyallahu anha kana Rasulullah SAW idza ajnaba fa arada ayyanama tawaddaa au tayammama wa ziyadah tayammama syadzah wa innama shaha mauqufan kama bayyantu fi shaw. Tambahan tayamam di sini kata penulis ziyadah syadah ganjil. Nah, yang sahih ini mauquf ucapan Aisyah radhiyallahu anha saja. Nah, adapun yang dari Nabi SAW ini berwudu. Jadi kalau Syekh Al-Albani rahimahullah membolehkan ini. dalam ada besi. Ini tayamum kalau memang betul-betul malas. Cuma Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah seperti penulis di sini, yaitu tidak menjadikan tayamum sebagai ganti wudu selama ada air. Ya, tayamum itu pengganti wudu kalau memang tidak ada air atau tidak mungkin menggunakan air. Ya. Paham? Soalan hawa yang dingin, ya, atau yang semisalnya, ya, udul-udul yang sudah pernah dipelajari ya tentang kebolehan tayamum. Hal itu. Jadi kalau ada air dan tidak ada yang menghalangi untuk memakai air, maka wudu, wudu yang disunahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu pembahasannya, insyaallah yang lainnya kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdika, shallallahu alaihi wasallam. Yeah.